begitu pun cintaku pertama kali ku bertemu gadis yang secantikmu. Mengapakah muram saja tersenyumlah padaku? Engkau seakan permata terbungkus lumut hijau. Aku kan menghibur dirimu, hilangkan hati duka. Jangan menyiksa diri, bunga anggrek pastikan tumbuh, tinggal menunggu waktu. Tetapi kau membisu saja, tak menghiraukan daku yang hilang takkan kembali. Jangan menyiksa diri.